Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدون الأحباء والمستمعون الكرام برا ikhwah dan akhwat dan para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian bahasa Arab di TV maupun dari Radio Roja yang kita cintai ini. Alhamdulillah TV Roja dan Radio Roja begitu banyak kaum muslimin mengambil istifadah dari dua sarana yang insyaallah Allah akan senantiasa memberikan keberkahan dan senantiasa eksis insyaallah sampai di waktunya Allah kehendaki, sehingga di mana saja umat Islam berada dapat mengambil faedah yang insyaallah faedah yang sangat-sangat baik dan berguna untuk kehidupan kita, terutama dalam beragama, bermasyarakat dan seterusnya. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan satu di antara program yang diprogramkan oleh TV Roja maupun Radio Roja, yaitu kajian bahasa Arab. Dan kajian ini sering saya sampaikan merupakan salah satu cabang ilmu syar'i yang sangat urgen, yang sangat penting, karena ini merupakan miftah, kunci daripada mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber Al-Qur'an maupun sunnah, yang mana kedua-dua ini adalah berbahasa Arab. Mau tidak mau maka bagi orang yang mempelajari ilmu syar'i, dia harus mempelajari dan menguasai salah satu cabang ilmu ini, yaitu bahasa Arab serta perangkatnya, yaitu grammar, baik itu nahu maupun saraf. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyul musyahiduna wal mustami'un al-kiram, malam ini kita lanjutkan at-tadribus sadis, latihan yang keenam. Masih berkisar latihan tentang satu di antara sekian kaedah yang sudah kita pelajari, dan masih banyak lagi kaedah-kaedah yang harus kita pelajari, yaitu al-mabni lil majhul, yaitu kalimat lebih mirip dengan bahasa kita adalah kalimat pasif, ya. Iya, kalimat pasif yaitu kalimat yang diawali dengan di. Ya, dipukul, dipelajari, ditolong, dan begitulah selanjutnya. Dan beberapa minggu lalu dan usbu'il madhi khususnya telah saya jelaskan kaedahnya. Kaedah bagaimana membuat fi'il madhi lil majhul maupun fi'il mudhari lil majhul. Malam ini kita lanjutkan lebih kepada latihan. Sejauh mana penguasaan kita terhadap kaedah yang sudah kita pelajari, yaitu at-tadribus sadis atau at-tamrinus sadis, latihan yang keenam. Instruksinya adalah ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikan dengan secara seksama al-amthilah al-atiyata, contoh-contoh berikut ini, yaitu dari mulai alif sampai dal. Alif, ba, jim, dan dal. Ini contoh-contoh berserta jawabannya, thumma binil af'ala, thumma binil af'ala, kemudian bikinlah fi'il-fi'il menjadi fi'il mabni lil majhul fil jumalil lati taliha, pada kalimat-kalimat berikutnya. Artinya setelah contoh ini, ada kalimat yang diminta oleh pengarang buku ini diubah menjadi kalimat atau al-jumlah al-majhulah. Baik, kita baca dulu contoh-contoh ini. Nah, ana atlub min ahad ikhwah fi hadhihi al-idha'ah an yaqra hadha misal. Fadhli akh. Naam. Fahimat tullabud darsa. Baik, fahimat tullabud darsa. Mungkin tubayyin qalilan aina al-fa'il, aina al-fi'il, aina fa'il, aina maf'ul in kana mawjuda. نعم الفعل فهما نعم فهما أي فعل فعل ماضي فعل ماضي صحيح طيب ما معنى فعل ماضي apa arti fi'il madhi kata kerja lampau kata kerja lampau iya طيب أين الفاعل الطلاب الطلاب فاعل itu apa pelaku الطلاب طيب المفعول به الدرس الدرس طيب ترجم Para murid telah memahami pelajaran. Ahsant. Istamir. Fuhimat darsu. Nah, fuhimat darsu. Ini dalam bentuk jumlah apa? Al-mabni lil majhul. Al-mabni lil majhul. Nah, di sini ada perubahan fi'il. Mana fi'ilnya? Fuhima. Fuhima. Dari fahima menjadi fuhima. Bagaimana kaidahnya? Yudammu awaluhu. Naam, yudammu awaluhu. Wa yuksiru ma qabla. Naam, wa yuksiru ma qabla akhirih. Yudammu awaluhu. Aina awal? Fa. Harfu fa. Naam. Wa aina ma yuqabla ma qabla akhir? Harfu ha. Ha. Idhan fuhima. Baik, hadhihi qaida lil fi'l al madhi lil majhul. Baik. طيب بعد أن غير فعل من المألو إلى المجهول ثم حذف الفاعل الفاعل حذف فاعل فاعلنا dibuang itu الطلاب بعد ذلك setelah itu طيب المفعول به يقوم مقام نائب الفاعل أو مقام الفاعل عفوا المفعول به يقوم مقام الفاعل selanjutnya مفعول به yaitu objek menempati tempat posisi fa'il dan dinamakan apa yusamma naib al-fa'il dinamakan naib al-fa'il hukmuhu ka hukm al-fa'il hukumnya sama seperti hukum fa'il ma hukum fa'il marfu makanya ad-darsa menjadi ad-darsu kemudian kalau fa'il mudhakkar fi'il harus menunjukkan kata mudhakkar kalau fa'ilnya mu'annath maka fi'ilnya harus menunjukkan mu'annath sah? Sahih? Kadhalika na'ibul fa'il kalau fa'il na'ibul fa'ilnya mudhakkar maka fi'ilnya harus menunjukkan mudhakkar kalau dia mu'annath fa'ilnya harus menunjukkan mu'annath baik ad-darsuna mudhakkar am mu'annath mudhakkar mudhakkar lidhalika fuhima baik ba فتح البواب الباب طيب فتح البواب الباب طيب ترجم البواب ما معنى البواب من البواب البواب البواب tukang penjaga pintu penjaga pintu itu apa satpam security bawab iya jadi penjaga pintu dikatakan البواب البواب idzan fataha البواب الباب penjaga pintu itu telah membuka pintu. Naam. Futihal babu. Futihal babu. Jayid. Idzan al-baba huna maf'ul bi. Kemudian setelah menjadi fi'ilnya menjadi majhul mabni lil majhul menjadi naibul fa'il futihal babu. Baik. Naam. Ajim. Saraqal lissu as-sa'ah. Naam. سرق al-lissu as-sa'ata. Terjem? Pencuri itu telah mencuri jam. Naam. Jayid. Suriqatis sa'ah. Suriqatis sa'ah. Unzur taghyir fi'il pada contoh pertama fi'il ma'lum saraqa biduni ta ta'nis tanpa ada ta ta'nis. Limadha? Kenapa? Li'anna fa'iluhu. Naam, li'anna fa'il mudhakkar wa huwa al-lissu. Al-lissu mudhakkar. Idza kana mu'annath suriqat. Ha? إذا كان مؤنث سرقت. سرقت. صح؟ نعم. اللصة سرقت اللصة. هنا اللص. اللص مذكر. طيب. kita lihat majhulnya سرقت. pakai تاء تأنيث. لماذا؟ لأن الساعة مؤنث. نعم. كنا نائب الفاعل الساعة مؤنث مع علامة التأنيث. apa tanda مؤنثnya؟ ta marbutah. Ta marbutah. Ta yang di akhir ta marbutah. Nah, karena dia naib fa'il muannas, hukumnya sama seperti hukum fa'il, berarti atau maka fi'ilnya harus menunjukkan muannas. Maka harus pakai ta ta'nis di akhir karena dia fi'il madhi. Suriqat. Baik. Terjem? Jam itu telah dicuri. Jam itu telah dicuri. Ahsan. Dal yaftahu at-tujjaru ad-dakakin al-ana. Naam. Yaftahu at-tujjaru ad-dakakin al-ana. Terjem? Para pedagang sedang membuka toko-tokonya sekarang. Naam, para pedagang sedang membuka toko-toko sekarang. Sekarang. Baik. Hadha ma'lum lil majhul. Tuftahu ad-dakakin al-ana. Tuftahu ad-dakakin laysa ad-dakakin bidun shiddah, ha? Tanpa tasrid. Tuftahu ad-dakakin. Dakakin. Tuftahu ad-dakakin al-ana. Ahsan. Huna yaftah fi al-awwal huna ya. Sah am la? Sahih? Sahih. Huna tuftah awwalu ta. Kenapa pakai ta di sini? Karena naibul fa'il jama' naam taksir. Naibul fa'il jam'u taksir li ghair aqil. Naib fa'ilnya jama' taksir yang tidak berakal. Di hukumnya dukun apa? Mu'annas. Mu'annas. Oleh kerana itu fi'ilnya mu'annas. Nah ini ayy fi'il hadha? Ayy fi'il? Fi'il mudari'. Fi'il mudari', sahih. Fi'il mudari' kata kerja menunjukkan sedang berlangsung. Nah, kata kerja yang menunjukkan bahwa pelaku atau naibul fa'ilnya mu'annas adalah tanya di awal, bukan di akhir. Kalau dia fi'il madhi, di akhir. Sedangkan fi'il mudhari apa? Di awal. Tanya di awal. Izan, taftahu. Misalnya, taftahu at-tajiratu. Mana at-tajirat? Para pedagang wanita. Maka pakai ta. Taftahu. At-tajiratu fa'il. Nah, kalau kita lihat sini. Tuftahu. Ad-dakakinu. Nah, tuftahu ad-dakakinu. Kerana dakakin naibul fa'il mu'annas. Tanda mu'annas adalah dia bentuk plural. Jama' yang tidak berakal. Kerana ini kata benda. Dakakin. Oleh kerana itu, maka fi'ilnya harus menunjukkan mu'annas. Yaitu bitta' fil awal, kerana dia fi'ilmu mudhari'. Tuftahu. Ahsan. Baik, ikra' al-hadhi qa'idah ini. Ikra'. Ba'da bina'il fi'li lil majhul. Naam. Yuhzaful fa'il. Wa yahullul maf'ulu bih mahallahu marfu'an wa yusamma na'ibal fa'il. Hadha alladhi bayantu lakum. Ini yang saya jelaskan tadi, yang telah saya jelaskan, yaitu ba'da bina'il fi'li lil majhul, setelah setelah dibentuk fi'il menjadi majhul, yuhdhaful fa'il. Apa selanjutnya? Fa'ilnya dibuang. Tadi sudah saya jelaskan, fahimatul labud darsa. Maka bentuk dulu fi'il fahima jadi majhul, jadi fuhima. fataha futiha saraqa suriqa yaftah yuftah. Setelah itu dibuang fa'ilnya. Mana fa'ilnya? At-tullab, al-bawwab, al-lisu, at-tujar. Dibuang fa'ilnya. Setelah fa'ilnya dibuang, wa yahullul maf'ulu bihi mahallahu marfu'an. Maka selanjutnya apa? Maf'ul bi menempati tempatnya, ya apa? Tempat fa'il dalam keadaan marfu. Mana maf'ul bi-nya? Ad-darsa, al-baba, as-sa'ata, ad-dakakina. Nah, semua maf'ul bi ini menempati tempat fa'ilnya masing-masing. Nah, naibul fa'il ini apa? Maf'ul bih setelah menempati tempat fa'il maka dinamakan apa? Naibul fa'il. Artinya mana naib? Pengganti al-fa'il, pengganti fa'il. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, hukumnya, hukum naibul fa'il sama seperti hukum fa'il. Itu apa? Marfu. Yang kedua apa? Naibul fa'il kalau dia mudzakkar, fi'ilnya harus menunjukkan mudzakkar. Kalau naibul fa'il mu'annas, fi'ilnya harus menunjukkan mu'annas. Baik, sekarang kita minta para pemirsa maupun para pendengar TV Raja dan Radio Raja untuk melanjutkan latihan ini. Baik, tafadhal ya akhul karim. Baik, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Raja dimanapun Anda berada dapat bergabung bersama kami dalam latihan ini. Anda dapat membuka pada halaman ke-34. Kita berikan kesempatan yang pertama, silakan 0218236543. Kita coba angkat untuk yang pertama. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Naam, Ummu Fatimah. Baik. Baik, tafadhali Ummu Fatimah. Yang mana nih, Ustaz? Al-awwal, yang pertama. Yashrahul mudarrisu ad-darsa marrataini. Naam. Yashrahul mudarrisu ad-darsa marrataini. Taib terjemahnya? Guru itu sedang menjelaskan pelajaran dua kali. Dua kali. Nah, ini harus diperhatikan adalah bukan hanya fi'il harus diperhatikan, tapi juga perhatikan apa? Maf'ul bihnya yang akan menjadi naibul fa'il. Naam, Ustaz. Baik. Mana aina fa'il di sini? Fa'ilnya al-mudarris. Al-mudarrisu. Aina maf'ul bi? Ad-darsa. Ad-darsa. Baik. Naibul. Baik, sekarang ubah menjadi apa? Apa perintahnya tadi? Perintahnya ibnil af'al. Nah. Kepada fi'il majhul. Naam. Naam. Yusrahu ad-darsu marrataini. Naam. Yusrahu ad-darsu marrataini. Saya am khata' ya akhil karim. Sahih? Ahsan, naam. Sahih. Kalau perhatikan, coba kita lihat satu persatu. Fi'ilnya betul, yusrahu. Bentuknya majhul. Betul, yudammu awalu wa yuftahu ma qabla akhir, betul-betul yusrahu. Kemudian maf'ul bihnya darsa menjadi ad-darsu naibu fa'il, sahih. Jadi yusrahu darsu marratain. Bagaimana terjemahannya? Telah dijelaskan. Bukan telah. Dijelaskan pelajaran itu dua kali. Nah, pelajaran itu sedang dijelaskan dua kali. Dua kali. Baik, misal sani. Misalnya ni, ma salabal yahudul masiha. Nah, ma salabal yahudul masiha. Nah. Apa artinya? Belum tahu, Ustaz. Nah, mana salaba? Disalib. Oh, disalib. Nah, salib itu salib. Jadi, ma salaba al yahudu al masiha. Tidak disalib. Nah, al masih. Ma al yahud. Yahud. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-yahud. Al-yahudu. Mana maf'ulnya? Al-masih. Al-masiha. Baik. Ma sulibal. Ma terjemahkan dulu. Ma tidak disalib. Kenapa diterjemahkan di? Nah. Oh iya, masih yang artinya ini, Ustaz. Iya, diartikan dulu baru diubah, ya. Apa ya? Tidak. Apa ya? setelah disalib Ustaz ya. Gimana maknanya? Al-Yahud. Apa al-Yahudi? Al-Yahudu? Nah. Orang Yahudi kan? Orang ya. Yahudi itu. Orang Yahudi tidak menyalib. Menyalib? Al-Masih. Al-Masih. Al-Masih. Mana Al-Masih di sini? Isa. Isa bin Maryam, ya. Jadi orang Yahudi tidak menyalib Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Baik, sekarang ubah menjadi apa? Majhul. Majhul. Sulibal Masih. Ma, ada ma-nya. Ma sulibal Masih. Nah, ma sulibal Masih. Sahih akhul karim, betul? Sahih. Jadi ma suliba hadza fi'il madhi dhamma awaluh. Wa kusira ma qabla akhir. Jadi salaba suliba. Jadi ma suliba al-masiha menjadi apa? Al-masihu marfu. Jadi al-masih yaitu Nabi Isa tidak disalib. Baik, barakallahu fiik. Asik barakallahu Ustaz. Afan, kalau yang untuk dia bersambung dengan domir Ustaz. Misalkan gini contoh soal tas'alunil ustazatu adan. Nah, insyaallah nanti ada selanjutnya. Oh, belum. Iya, belum situ ini. Iya, ada nanti insyaallah sini. Nah, Ustaz barakallahu fiik. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Fatimah atas pertanyaan dan juga latihan yang telah disampaikan tadi. Tetap bersama kami untuk menyimak latihan ataupun penjelasan yang berikutnya. Silakan di belakang beliau dapat Anda hubungi kami 0218236543 untuk meneruskan latihan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Ummu Ubaidillah di Bekasi. Nah, Ummu Ubaidillah. Tafadhali ya Ummu Ubaidillah. Salasa. Asnam. Yaqra'u talibu darsa bi sautin 'alin. Jayid. Siswa sedang membaca pelajaran dengan suara yang jelas. Suara yang lantang. Oh, lantang. Jadi atau suara yang tinggi. 'Alin kan tinggi ya. Iya. Suara yang tinggi. Suara yang tinggi. Suara yang keras juga boleh. Itu sesuai dengan bahasa kita ya, terjemahannya. Diulang Ustaz, betul. Baik, enggak apa-apa. Oh, enggak usah. Majhulnya. Nah, coba jadi majhul. Yukra'ud darsu bi sautin 'alin. Nah, yukra'ud darsu bi sautin 'alin. Bi sautin 'alin. Aina naibul fa'ilnya? Naibul fa'il ad-darsu. Ad-darsu. Jadi yukra'u. Yukra'u. Yukra'u. Baik, bagaimana tulisan yukra'u-nya? Ini juga perlu ini. Pakai wawu ya Ustaz. Yukra'u. Mada? Yukra'u bil wawu. Teva? Kemarin gimana ya? Tidak dibuang wawunya pakai wawu ya Ustaz. Yukra'u bis hamzah wawu gitu. Lupa Ustaz. Iya. Yukra'u. Bagaimana? Ya dhamma. Ya dhamma. Qaf sukun fathah hamzah dhamma. Iya. Idan wau. Pakai apa? Wau. Pakai wau. Jaid. Naam. Yukra'u. Itu penulisannya. Iya. Jadi yukra'u darsu bi sautin alin. Yukra'u darsu bi sautin alin. Baik, ada satu yang ingin saya tanyakan di sini. Ini untuk mengulang kembali pelajaran. Mengulang pelajaran. Yaitu kata-kata alin di sini. Kata-kata alin. Isim mankus. Isim apa? Mankus apa maksur ya? Lupa. Nah. Isim mankus sahih. Mankus, iya. Mankus. Isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh ya. Ya. Nah. Di mana ya di sini? Tidak ditampakkan karena dia dalam mahdhufa. Namanya mahdhufa. Ya-nya dibuang. Mahdhufa dibuang. Itu harus kita ingat ya, kaidah yang kita pelajari. Ya, dibuang. Kenapa dia dibuang? Nah, ini sudah diajarkan, sudah disampaikan. Karena dia dalam keadaan rofa, bukan? Yang pertama nakirah ya Ustaz. Yang pertama tidak memakai alif lam. Jadi dibuang. Pertama tidak memakai alif lam. Kalau ada alif lam tidak dibuang. Jadi al-ali, al-qadi, al-madi, tidak dibuang ianya. Nah di sini kena alif lamnya dibuang. Yang kedua, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, dia tidak mudhaf. Alim mudhaf, enggak mudhaf. Dan satu kata sah, tidak ada kata selanjutnya. Dia hanya satu kata berdiri sendiri, bukan kata gabung situ. Alim tidak ada kata kedua, dia bukan mudhaf. Yang ketiga, syarat ketiga, dia bukan mansub. Kalau dia mansub, bagaimana? Ianya enggak dibuang. Alian, qadian, perhatikan, madian, itu harus diingat. Karena dia tidak mansub, berarti apa? Berarti apa? Kalau dia marfu dan majrur, dibuang. Nah di sini apa? Majrur. Dari mana kita tahu dia majrur? Dia ataf. Bukan ataf ini. Naat. Oh naat dari naat. Saut ya. Naat ya, kata sifat. Oh ya, naam. Ya kata sifat itu naat menjelaskan bagi saut, makanya suara yang lantang atau suara yang lantang, suara yang keras. Nah itu tolong diingat kembali pelajarnya. Ahsan. Taib, misal Ar-Rabi. Ar-Rabi. Ya budun nasu al-awsana fi kathirin minal bil min biladi. Minal biladi. Minal biladi. Baik, terjem, terjemiha. Orang-orang sedang menyembah berhala, berhala-berhala di banyak negara. Di banyak negara. Taib. Atau di berbagai negara atau banyak di banyak negara-negara. Baik, aina fa'il? Fa'il an-nasu. An-nasu. Aina maf'ul? Al-awsan. Al-awsana. Nah, sekarang coba jadikan majhul. Yu'badun. Yu'badu al-awsanu fi katsirin minal biladi. Apa artinya? Berhala-berhala telah disembah di banyak, di berbagai negara. Bukan telah, ini fi'il mudhari ya. Iya. Sedang. Iya. Kalau waktu enggak usahlah diterjemahkan ya. Enggak usah diterjemahkan telah atau sedang ya. Karena sudah maklum, lihat aja fi'ilnya ya. Iya. Jadi al-awthanu apa? Disembah. Disembah berhala-berhala di berbagai negara. Di banyak negara atau di banyak negara-negara. Taib ana as'al ya. Akh. Hal hadha sahih ni? Qala khata. Al-awsanu. Al-awsanu. Idzan kaifa taqulin? Ulang kembali. Yu'badu al-awsanu fi kathirin minal biladi. Taib, sahih am khata? Khata. Qala khata. Naon? Coba di mana kesalahan itu? Al-awsan. Bukan mamnas. Fikasirin. Nah di sini tu'badu. Tu'badu, betul. Di sinilah harus jeli ya. Jadi jangan hanya tak lupa. Iya, jangan hanya terfokus kepada perubahan fiil, tapi juga naibul fa'il harus diperhatikan. Apakah dia mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Nah ini tu'badu. Kenapa pakai ta? Karena naibul fa'il al-awsannya adalah bentuk jamak. Jamak ghairu akil, yang tidak berakal. Iya, jamak taksir. Jamak daripada al-wasan ya. Baik, masyaallah. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Ubaidillah yang telah bergabung. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk mencoba latihan yang tersisa ataupun latihan nomor 5 ini. Silakan 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini? Di mana? Dengan Muhammad. Maaf, dengan siapa? Abu Muhammad. Abu Muhammad. Baik, di mana? Ahlan wa sahlan ya Abu Muhammad. Di Bekasi, Ustaz. Eh, nعم, تفضل. Silakan. Ma ma'i kitab la salah. Baik. Laisa ma'aka al-kitab? Nعم, Ustaz. Hal anta tushahir tilfaz am la? Kesat. تشاهد التلفاز أم لا؟ نعم سيد. طيب اقرأ، أنا اقرأ في الشاشة هذه. لم تخلق. لم؟ أو ما أين رقم؟ خمسة. خمسة. نعم. منع المدير. منع المدير الطلاب متأخرين من من الدخول من الدخول iya jadi mana'al mudiru at-tullab al-mutaakhirin min ad-dukhul baik اقرا مره ثانيه na'al mudiru at-tullab متأخرين من الدخول. جيد. ترجم. أستاذ ملارن. من المدير؟ مدير pimpinan. Pimpinan. Iya. Kepala sekolah melarang pelajar untuk masuk. Pelajar yang terlambat untuk masuk. Jayid. Jadi pimpinan melarang para pelajar yang terlambat. Untuk masuk. Jaid. Ahsan. Nah, sekarang ubah menjadi fi'il majhul. Muni'atullabu al-mutakhirina minadzuhuli. Ulang kembali lagi. Muni'al tullabu al-muta'akhirina minat dukul. Baik, lahza ana aktub awalan ala sabura. Hada fi syi' muhim. Ada hal penting ini. Mana'a mudiru at-tullaba al-muta'akhirina minat dukuli. Baik, masuk itu masuk ke mana? Tentu masuk ke dalam ruangan kelas. Nah. Baik. Hunak tullabu. Ay afwan, tullaba, sa al-mutaakhirin. Hadha fa'il pelaku at-tullaba menjadi apa? Fa'il. Maf'ulun bi, sa maf'ul bi, objek. Baik. Sekarang ubah, coba ulang kembali, ubah. Kaifa taqul? Muni'a. Terus At-tullabu. Jayid. Jadi tullaba menjadi apa? At-tullabu. Terus mutaakhirina min ad-dukhul. Al-mutaakhirina min ad-dukhul. طيب ما رأيك يا ما رأيك يا أخي الكريم هل هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ سيد. خطأ. ها. نعم. يا مؤذن. ها؟ نعم. قال خطأني. منا آمنا آمنا. نعم. منيؤ. كيف؟ منيؤ طلاب. منيؤ. منيؤ. بكرابة بقى ضمة أونة. جمع لي مادي. Berjamaah. Oh, jadi pakai waw. Oh, tak, tak. Waw. Mana a, mana o, mana a, mana o. Ah. Tak sedap. Mana a, mana a, mana o, mana at, mana ta, mana an. Hak ada? Nah. Mana ta, mana tu, mana tum. Mana tu, mana tu. Enggak, yang saya tanya kenapa dia muni'u atau mana'u? Muni'u. Kenapa pakai waw jadi muni'u? Karena jamak, Ustaz. Wow. Yang jamak apa? Tulab. Tulab. Apakah tulabnya jamak, fiilnya harus dijamakkan? Enggak. Enggak kan? Iya. Iya. Coba lihat jumlah, ini kan jumlah fi'liyah ini. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya tidak berubah. Sekalipun fa'ilnya musanna dan jamak. Enggak berubah. Mana'al mudiru, mana'al mudirani, hakadha, tidak berubah. Dakhala at-talibu, dakhala at-talibani, dakhala at-tullabu. Fi'il tidak berubah karena dia jumlah fi'liyah. Berbeda kalau dibalik menjadi jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah berubah. At-talibu dakhala, at-talibani dakhala, at-tullabu dakhalu. Nah, ini jumlah fi'liyah. Hada sahih ni. Ini muni'at tullabu, hada sahih. Di mana kesalahan di sini? Apa benar atau salah ini? Muni'at tullabu. Baik, fadhal ya akhil kirim. Aina khata? Al-muta'akhirin. Qala al-muta'akhirin. Salahnya di sini. Betul, salahnya di situ. Ya, betul, yakin salahnya. Baik, idza kana khata mas sahih. Sahihnya apa? Akhirin mutaakhirun. Mut al mutaakhiruna. Baik, mutaakhiruna. Baik, kita cek kebenarannya. Kenapa dia menjadi mutaakhirun bil waw? Sifat. Ahsan, sifat atau na'at. Na'at itu mengikut man'un. Ini juga sudah kita belajar. Kalau kita kembali kepada contoh atas, mana al-mudiru tullab al-muta'akhirin, kenapa dia pakai muta'akhirin, pakai iya? Karena dia ini apa? Mansub. Jama' mudhakar salim. Itu apa? Jama' untuk laki-laki, jama' beraturan. Tanda nasabnya ya. Nah, kenapa ya? Karena mausufnya atau man'udnya mansub. Ini mansub tanda nasabnya fathah, di sini mansub tanda nasabnya ya. Kenapa berbeda? Karena ini jamak taksir, jamak enggak beraturan, ini jamak yang beraturan. Kesamaannya sama-sama hukumnya mansub, cuma tanda saja berbeda. Nah, ketika naibul maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il, nah ini muni al-tullabu menjadi naib fa'il. Naib fa'il hukumnya marfu, otomatis na'atnya mengikut. Mengikut man? Man'ud. Nah, di sini apa? Man'udnya atau mausufnya marfu, berarti apa? Man'udnya, na'atnya harus marfu. Tanda rafa' bagi jama' yang beraturan untuk laki-laki apa? Waw. Jadi al-muta'akhiruna. Hadha was sahih. Wahada khata. Masya Allah. Ahsan. Jadi muni'at tullabul muta'akhiruna minat dukhul. Masya Allah. Ahsan. Baik. Turi antu zid. Zid rakam allazi ba'dahu. Nomor selanjutnya. Lam yakhluqullahu Iqra jayran, coba baca betul-betul. Lam enggak jelas. Itu lam yakhluq. Lam yakhluq. Lam ya lam yakhluq karena di depan ada sukun, maka dibaca lam yakhluqillahu. Asalnya lam yakhluq. Kenapa yakhluq majzum tanda jamnya sukun? Karena ada lam. Dalam Quran lam yalid. Sukun kan? Masyaallah. Naam. Ada misal madza? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Baris sukun situ semuanya. Kenapa? Karena masuk lam tanda jazam. Demikian ini lam yakhluq. Nah, ketika di depannya ada alif lam berbaris sukun, maka dikasrakan bacaannya ketika diwasal lam yakhluqillahu. Nah, fadhal ya. Baik. Ya, mohon maaf untuk saudara Abu Muhammad telah terputus dan barakallahu fik telah bergabung. Silakan mungkin dapat mencoba kembali. Untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita masih pada nomor 6 ini. Bagi Anda yang ingin mencoba menjawabnya, silakan 0218236543. Kita angkat kembali. Baik. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Ya, halo. Dengan siapa ini di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Abdurrahman Padang. Ya. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Naam, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Ummu yang nomor berapa? Naam, rakam 6, nomor 6. As-sadis lam yakhluqillahu mislahum fil biladi. Naam, lam yakhluqillahu mislahum fil biladi. Baik, apa artinya? Allah tidak menciptakan yang semisal mereka di negeri-negeri. Taib. Nah, sekarang dijadikan majhul. Lam yukhlaq mithluhum fil biladi. Naam, lam yukhlaq. Apakah dibaca yukhlaqi? Enggak, Ustaz. Enggak. Kenapa enggak dibaca yukhlaqi? Karena naibu fa'ilnya kan tidak beralif lam. Ahsan. Betul. Kena naib fa'ilnya apa? Mislu. Mislu di situ diawali oleh mim, bukan alif lam. Maka dibaca hukum asalnya itu sukun. Jadi lam yukhlaq misluhum fil biladi. Jaid, aina naib al-fa'il? Mislu. Jadi mislam jadi mislu. Naib al-fa'il marfu' bid dhammah. Baik. As-sabi' nomor 7? As-sabi' nyam. Tabanil hukumatu masjidan jamilan fi hayyina. Naam, jayid. Lahza, ana sa'aktub hadha misal. Ikhra'i mara thaniya, ulang kembali. Tabanil hukumatu masjidan jamilan fi hayyina. Tabnil hukuma. Hukumatu masjidan jamilan. Jamilan. Fi hayyina. Baik, terjemahnya? Hukumat pastinya, Ustaz. Hukuma la ta'rif mana hukum? Pemerintahan. Pemerintah Al-Hukuma Al-Indonesia, pemerintah Indonesia. Al-Hukuma Al-Saudiyah, pemerintah Saudi. Jadi Al-Hukuma pemerintah. Pemerintah membangun masjid yang bagus di Sahayina, di sekitar kami. Bukan sekitar, kalau sekitar Haula. Komplek. Ya, bisa mana-mana komplek. Hai, lingkungan juga hai. Hai juga komplek. Taib. Jadi tabnil hukumatu masjidan jamilan fi hayyina. Jadi pemerintah membangun sebuah masjid yang indah, yang bagus di komplek kami. Taib, ahsan. Hada, aina fa'il? Fa'il al-hukuma. Al-hukumatu. Al-hukumatu fa'il. Ahsan, hada fa'il. Taib, ubah menjadi majhul? Menjadi majhul. Yubnal masjidun jamilun fi hayyina. Aidu marasaniya yub nal. Kenapa pakai nal, pakai ada alif lamnya? yubna masjidan jamilan yubna masjidun jamilun fi hadina. Jadi yubna masjidun jamilun. Masjidun jamilun fi hayyina. Baik. Hal hada sahih, ikhwan? Ah. Sahih. Baik, masyaallah. Jadi tadi apa? Tabni menjadi yubna, berubah pakai ini pakai ta. Fa? Di sini pakai iya. Kenapa di sini pakai ta? Tabni karena fa'ilnya fa'ilnya mu'annas. Tanda mu'annas apa? Tamar buta. Tamar buta. Nah, di sini tidak pakai ta. Pakai iya. Lima dha ya. Karena naibu fa'ilnya muzakkar. Karena naibul fa'ilnya muzakkar. Ini naibul fa'ilnya muzakkar. Nah, masjidun. Ketika naib fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya harus menunjukkan mudzakkar, tidak pakai ta, pakai ya. Kemudian na'atnya berubah jamilan menjadi apa? Jamilun. Jamilun, ini na'at mengikut, berubah deh. Tadi jamilan menjadi apa? Jamilun. Kenapa? Karena man'utnya berubah jadi masjidan menjadi masjidun. Jadi masjidun jamilun fi hayyina, di komplek kami. Ahsan. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang yang telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, masih tersisa beberapa latihan di kesempatan ini. Silakan bagi Anda yang ingin mencobanya, kami berikan kesempatan kembali. Halo. Halo. Baik, halo, iya sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa ini? Di mana? Ahlan wasalam ya Abdul Wahid. Ahlan bik Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Sautuka ma'ruf. Indi. Baik, تفضل يا Abdul Wahid. Naam Ustaz. Al-Thamin. صب الرجل القهوة في الفناجين. نعم. صب الرجل القهوة في الفناجين. في الفناجين. جيد. فناجين أو فناجينا؟ فنا في الف. ممنوع من الصرف ده. ممنوع من صرفه بتون في عفوا بالله ini Abdul Wahid sering ditanya ya. Baiklah Bas, coba antum artikan dulu ya, terjem awalan. Nah, biar enak doa. Ikra mara tsaniya, baca lagi. Sabar rajul qahwata fil fana ji fana cini. Baik. Artinya lelaki menuangkan kopi di cangkir. Baik. Di ko. Oh iya. Di ko. Fana jina saja. Di cangkir. Di cangkir cangkir. Cangkir cangkir. Fana jin hada mufa'al jama'. Jama' Ustaz. Jama'. Nah. Jama' di berapa? Fana jini. Jamak taksir atau jamak muzakkar salim? Afwan Ustaz. Ma'arif. Hah? La'arif Ustaz. La'arif. Baik. Ini kayaknya jamak muzakkar ya. Ada ianya ya. Seperti muslimin ya. Nah, kayaknya. Ya. Nah, masya Allah. Baik, ini fil fanajini. Fanajini. Ini bukan jamak mudzakkar, ini jamak taksir. Nun ini bukan nun zaidah. Ini nun asliyah. Asli, ya. Jamak daripada finjan. Finjan. Al-finjanu. Nih, al-finjanu. Mana al-finjan? Cangkir. Cangkir kecil. Nah, itu finjan. Cangkir, finjan, dikata jamaknya apa? Fanajin. Nun cha ini adalah nun asli. Bukan nun al-muslim, al-muslimuna, al-muslimina, enggak. Ini nun asli. Jadi al-finjanu jamaknya al-fanajin. Ini bentuk jamak taksir. Bentuk jamak taksir. Kalau kita perhatikan, apakah dia memenuhi sarfi ini? Kan timbangan mafa'il kan? Mafa'il, ya kan? Masabih. Nah. Terus harakatnya betul al-fanajini atau al-fanajina? As-sahih al-fanajini. Kenapa enggak al-fanajina? Karena sudah dimasuki alif alif lam. Al. Oh, nah. Itu diingat. Kalau sirah dikatakan sirah mutarjumu, timbangan mafa'il, mafa'il atau mafa'il, ya, ini acuan aja ya, mafa'il tidak mesti di awalnya mim, ya, bisa fawa'il, fawa'il, taib, mafa'il, ini masuk pada timbang ini, mafa'il ini. Itu di i'rab dia marfu bil dhamma wa mansub bil fatha wa majrur bil fatha, tidak boleh bertanwin, namanya mabnun nasrfi, dengan syarat dia tidak memakai alif dan lam. Syarat yang kedua apa? Tidak dia mudhaf, tidak memakai alif lam, tidak dia mudhaf. Kalau memakai alif lam, i'rab seperti jamak umumnya, jamak taksir biasa, jamak marfu bil dhamma wa mansub bil fatha wa majrur bil kasrah. Ini dia majrur bil kasrah. Nah, kalau dia ini apa? Makil iflam. Demikian juga kalau dia mudhaf. Iya. Mudhaf. Apa contoh mudhaf? Kita ingin ubah ini. Jadikan mudhaf. Fanajin sawir ad-duyuf. Apa itu fanajin ad-duyuf? Cangkir tamu. Cangkir-cangkir untuk tamu. Cangkir-cangkir tamu. Cangkir-cangkir tamu. Makanya fi fanajini dibaca. Sama seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah menjadi mudhaf, idhafah kepada duyufi. Nah, i'rabnya seperti jamak taksir biasa, marfu bil dhamma wa mansub bil fathah wa jar bil kasrah. Demikian juga makil iflam. Ya. Tapi kalau dia tidak makil iflam dan tidak mudhaf seperti ini, fi fanaji, fi sabar rajul qahwata fi fanajina. Nah, itu dia. Tidak boleh bertanwin, tanda nasabnya, tanda jarnya fathah. Baik, sekarang ini hanya apa, kita ulang-ulang ya pelajaran supaya tidak lupa. Baik, sekarang ubah menjadi apa? Kembali kepada maudhu kita, tema kita, ubah kepada naibul fa'il. Nah, majhul, mabni majhul. Majhul. Fadal ya Abdul Wahid. Ya. Subbal qahwatu fil fanajini. Naam. Baik, ana aktub ha. Naam. Hal anta tushahid tilfas am la? La, Ustaz. La. Baik, la bas. Asma'u fil. Baik, tasma' faqat. Naam. Hada. Supaya bisa lihat oleh para pemirsa. Subba'i subbal qahwatu, al-qahwatu. Al-qahwatu. Subbal qahwatu fil fanajin. Fil fanajin. Baik. Coba perhati bagus. Ya. Subbal qahwatu fil fanajini. Coba pikirkan lagi, apakah hal hadil jumlah sahiha? Apakah kalimat ini sudah betul? Subbatu misalnya. Ha? Harusnya subbat ya. Subbat istilahnya. Pakai apa dia? Pakai tak. Pakai tak apa namanya? Tak taknis. Tak taknis. Naam. Subbat. Naam. Lianna naibul fa'il mu'annas. Hadza jadi dibaca apa? Subbat. Kalau dilangsungkan bacanya apa? Sub batil. Sub batil. Karena ini ta bersukun, ini alif lam ada sukun, dikasrakan bacaannya. Sub batil qahwatu fil fanajin. Hadza huwa sahih. Betul, ini hadza khata. Naam. Jadi kena naif fa'ilnya muannas. Tak apa tanda muannasnya apa? Tamar butah. Nah, tamar butah. Itu tanda muannas. Maka fi'ilnya harus muannas. Masya Allah. Ahsan. Baik. Istamir. Istamir. Baik. Anta tasan. La takut istamir. Ida kut istamir. Ida ana astamir. Astamir. Baik. Wasil. Istamir ada fil amar. Fil amar je. Ida kulta istamir, ida antum nyuruh saya melanjutkan. Taib, saya lanjutkan. Tapi antum yang jawab itu. Fadal ya. Ma arafatullabu ismahu. Taib, ma arafatullabu ismahu. Jayid. Apa artinya? Murid-murid tidak mengetahui namanya. Namanya. Nya siapa ini? Nya ya seseorang lah ya, jelas ya. Yauti lama itu ya. Oh enggak. Lah. Yauti ila domir ustaz. Domir ini enggak ada kembali di situ. Iya. Nya, pokoknya nya siapa ya. Sajalah. Iya. Nah. Yang pokoknya tidak tahu, jadi para mahasiswa tidak tahu namanya, nama dia. Nah. Nama orang, namanya. Baik. Maksudnya ini ya mungkin seseorang ya. Baik. Jadi para tulab, para siswa tidak tahu namanya. Bukan nama tulab. Iya. Masa ada tulab enggak tahu nama mereka sendiri? Bukan itu maksudnya. Nama mungkin nama siswa lain ya. Iya. Jadi ma'arafatul labusmahu. Baik, sekarang coba ubah menjadi majhul. Majhul. Ma'urifasmuhu. Ma'urifasmuhu. Jadi tulabnya dibuang, fi'ilnya diubah menjadi urifa, dhamma awaluhu wa kusira maqbal akhir karena fi'il madhi. Kemudian apa? Maf'ulnya isma menempati tempat fa'il. Itu tempat tulab, tulabnya dibuang, kemudian harakatnya didhammahkan. Jadi ma'urifas muhu muhu. Betul sahih. Sahih ya Abdul Wahid. Taib baqiya al-ashir. Ini antum jatah antum malam ini banyak ini. Tiga. Tafadhol. Nah, al-ashir. Nah. La yajidun nasus samaka fisuki hadhil ayam. Nah. La yajidun nasus samaka fisuki hadhil ayam. Taib, apa artinya? Tidak menemukan manusia tidak menemukan ikan di pasar hari ini. Nah, hari-hari ini. Jadi hari-hari. Enak diterimakan orang gitu ya. Nah, orang-orang. Kita ya. Kita nyebut orang ya. Orang-orang. Jadi orang-orang tidak mendapatkan ikan di pasar hari-hari ini. Jayid. Aina fa'il? Fa'il al-nas. An-nasu. Aina maf'ul bi? As-samaka. Baik, sekarang coba ubah. La tajidus samaku fisuki hadhil ayam. Baik, lahba. Ana aktub awalan. Nah. Ini ada hal-hal yang penting saya tulis, ya. Ini. Baik, lahba. Mungkin taqra marasaniya. Naam. Sambil saya nulis la. La tajidus. La. Iqra soal. Iqra soal. Nah. Anda takra, la takut ikra soal. Ya Abdul Wahid. Naam. La takut ikra soal. Akra'u. Akra'u soal ya. Taib, naam. La yajidun nasu. La yajidun. La yajidun nasu. As-samaka. Fisuki. Fisuki. Hadihil ayyam. Hadihil ayyama. Jayid, naam. Hadihil ayyama. Baik. Sekarang ubah menjadi apa? La wa hada yajidu sa. Naam. La tajidus samaku. La tajidus. Tajidu. As samaku. As samaku. Fisuki hadhihi. Baik, fisuki hadhihi ayyam. Taib ini sama saja ya. Taib ini hal hadis sahih akhal. Nah, qala khata ini. Kok bisa tajidu? Limada bita? Laisa sama sama jamak azalah ya. La la, sama laisa jamak. Jadi laisa. Sama jamaknya apa? Asmak. Oh. Ada sama ada isim jenis. Jenis. Nah. Berarti la yujida. La la yujida samaku. Yujida fisuki hadis sama. Yujida coba kembali kaidah. Ini fi'il apa? Ya, madi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Mudhari, apa kaidahnya? Yudammu awalu. Yudammu awalu yubadu. Wa wa yubadu. Wa yubadu. Nah, yudammu awalu wa yuksaru aw wa yuftahu. Yuftahu. Yuftahu. Nah, ma qablahu. Ma qabla akhir. Qabla akhir. Ya. Apa arti itu? Di dhammah pertamanya huruf awalnya dhammakan, kemudian difatahkan, difatahkan sebelum akhirnya. Sebelum akhir, mana sebelum akhir? Jim. Jim. Berarti bagaimana? La yujadu. La yujadu. La yujadu. La yujadu samaku fi suqi hadhihi al-ayyam. Baik, hal hadza sahih akhul karim? Khata. Katanya masih salah juga. Nah, ya Abdul Wahid. Nah. Katanya masih salah juga ini. Nah. Yudhammu awaluh wa yuftah ma qabla akhir. Awalnya ya dhamma sebelum akhir adalah jim. Difatahkan. Yujadu samaku. Yujadu samaku. Ya, yujadu samaku, sah? Dibaca yujadu samaku. Katanya masih salah juga ini. Layu jatuh. Baik, coba kita layu layu jatuh. Hah? Layu jat. Layu jatis. Layu layu jatis samaku. Oh, salah. Ya. Sebentar. La layu jatis. Layu jadis. Ya. Bukan yujadu. Yujadi. Kenapa dia pakai dalnya kasrah? Li'anna layu sukun. Sukun. Apa yang sukun? Dal. Dal kenapa dalnya sukun? Apa ni? Nah, pokoknya apa saja antum jawab saya kejar dengan pertanyaan. Ya Abdul Wahid. Tahib, kita kasih kesempatan lagi kepada pemirsa maupun pendengar raja-raja. Iya, saya tidak akan jawab, biar nanti mereka yang jawab. Sekalian untuk mengulang ini. Tahib, barakallahu fik ya Abdul Wahid. Wa Allah yubarik Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Abdul Wahid. Masya Allah. Terima kasih telah bergabung masih di kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan Ustaz tadi mengenai kalimat yujadu. Bagaimana cara penulisannya? Silakan. Mungkin Anda dapat menjawabnya 021-823-6543. Ya. Halo. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ibu siapa? Ummu Hanif. Naam, tafadhali ya Ummu Hanif. Ana as'al. Naam, hal hadha sahih? La yujadu samaku? La, khata. Khata. Masya Allah. Mal khata? La yujadu. La yujadu. La yujadu. Berarti ada apa situ? Ada waw. Ada waw. Masya Allah. Dari mana waw ini? Dia seperti kata yalidu, yuladu, wajada, yujadu. Baik. Saya tulis dulu ya. Nah. Baik. Jadi la yu jadu. Yu jadu. Jadi kesalahannya adalah tidak ada waw ya. Nah. Karena kan fi'il madinya wajad. Ah, hadza huwa. Karena fi'il madinya adalah wajada, ada waw. Fi'il apa namanya nih? Fi'il madi apa namanya? Namanya ini kan fi'il mu'tal ini. Nah, fi'il mu'tal kalau fi'il huruf illatnya di awal namanya apa? Misal. Fi'il misal. Kemarin sudah jelaskan itu ada di footnote bawah. Nah, di halaman berapa? Halaman sebaliknya. Nah, 33. 33. Saf 6. Safa sari sawasarasun. Nah. Nah, itu apa? Ada keterangan, catatan kaki, kalau fi'il misal huruf illatnya apa? Waw di awal, ketika majhul wawnya kembali tampil, tidak dibuang. Kalau ma'lum dibuang. Wajada yajidu, asalnya apa? Yaujidu. Nah, dibuang waw kena siqal. Dan untuk meringankan, jadi yajidu. Ketika majhul tampil kembali yujadu, karena tidak ada yang berat di situ, apalagi dhamma sesuanya apa? Iya, waw sukun. Nah, jahit, jadi la yujadu samaku, itu kaidahnya. Ahsan, jadi la yujadu samaku fis suqi hadhil ayyama. Masya Allah, ahsan. Masih ada waktu? Masih. Nah, kita lanjutkan, pindah ke yang ketujuh. Baik. Nah, taib ikrai. Ta'amal ma yali. As'alukal mudiru anil ghiyabi. Baca kembali. Ikrai dulu. Sa'alakal mudiru anil ghiyabi. A itu istifham, nah, pertanyaan. Asa'a, asa'alaka, asa'alaka, asalnya sa'ala, sa'ala fi'il madhi. Nah. A itu bukan fi'il mudhari, bukan fi'il mudhari, A itu istifham. Asa'alakal mudiru anil ghiyabi. Coba terjemahkan. Apakah kepala sekolah bertanya kepadamu tentang al-ghiyab na'ah, apa al-ghiyab na'ah? Mana al-ghiyab? Tentang ketidakhadiran. Oh, gitu. Absen. Apakah kepala sekolah bertanya kepadamu tentang ketidakhadiran? Ketidakhadiran. Absen. Nah, sekarang menjadi majhul. Bagaimana? Asu'ilta anil ghiyabi. Asu'ilta anil ghiyabi. Nah, apa artinya? Apakah ditanyakan tentang absen? Apakah engkau ditanya? Ditanyakan, oh iya, apakah engkau ditanyakan tentang absen? Nah, apakah engkau ditanya tentang absen, ketidakhadiran absen? Baik. Nah, ini pertanyaan tadi yang dilontarkan apa? Tentang naibul fa'il yang bentuk dhamir. Baik, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Coba baca dulu keterangan di situ. Idza kana al-maf'ulu bihi dhamiran. Apa ini? Utiya bi dhamirir raf'in. Li yahilla mahallahu. Naam. Kama yattadihu min al-jadwalaini taliyaini. Taliyaini. Li yahulla. Naam, halla yahullu. Yahul liyahulla mahallahu kama yattadihu minal jadwalaini taliyaini. Taliyaini. Baik, apa artinya? Jika maf'ul bihnya dalam bentuk domir, maka datangkan domir rofa dengan menempatkan padanya sebagaimana dijelaskan dalam jadwal-jadwal berikut. Iya. Baik. Jadi apabila maf'ul bih objeknya dalam bentuk dhamir kata ganti, maka apa? Didatangkan dhamir rafa. Dan maf'ul itu kan kalau dia bentuk dhamir, kalau maf'ul bihnya bentuk dhamir, berarti dhamir apa dia? Dhamir nasab. Nah. Ya kan? Karena maf'ul bih kan hukumnya mansub. Nah. Berarti kalau dia kata ganti dhamirnya, berarti dhamir nasab. Ketika maf'ul bih dijadikan naibul fa'il, sementara naibul fa'il sebagaimana kita sudah jelaskan hukumnya marfu, maka dhamirnya diganti dengan dhamir rafa. Dhamir muttasil rafa. Nah, tabaan dhamir muttasil. Nah. Liyahulla mahallahu, untuk menempati tempat apa? Tempat fa'il. Fa'il. Iya. Kama yattadihu, sebagaimana akan jelas pada jadwal, mana jadwal berikut ini. Baik, sebelum kita masuk ke jadwal, kita tulis contoh tadi itu asa'alaka. Asa'alakal mudiru anil ghiyab. apakah pimpinan bertanya kepadamu tentang absen, tentang ketidakhadiran? Nah, mana fa'il sini? Al-mudir. Ini fa'ilnya mudir. Ahsan. Man aina maf'ul bih? Kaf. Dhamir. Ini maf'ulun bih. Bentuknya bentuk dhamir. Itu diingat di sini, perhatikan bentuk dhamir. Nah, sekarang apa kaedahnya? Ubah dulu fi'ilnya. Sa'ala jadi apa? Su'ila. Su'ila. Baik. Su'ila. Hamzanya ala nibir. Dikata ala kursi. Jadi A. Ini istifham. A su'ila. Terus? Kemudian naib maf'ulnya menjadi naibul fa'il. Jadi yang tak. Kedua, fa'ilnya dibuang kan? Nah, fa'ilnya dibuang, tidak ada fa'il lagi. Kemudian maf'ul bih menempati fa'il. Maf'ul bihnya mana? Kaf menempati fa'il. Nah, di sini dhamirnya dhamir nasab. Sedangkan naib fa'il hukumnya marfu. Berarti diubah dhamir nasab menjadi dhamir apa? Jadi dhamir rafa. Rafa. Apa dhamir ka untuk rafa muttasil? Anta. Ta. Anta atau ta? Ta. Ta. Bukan anta. Kalau anta dhamir, dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil atau munfasil? Terpisah. Hah? Terpisah. Berdiri sendiri, terpisah. Kalau muttasil, dia tidak berdiri sendiri. Jadi ta. Nah, coba kita kasih contoh dulu. Pelakunya kamu. Nah, pelakunya apakah? Kamu. Kamu. Apa? Umpamanya kamu telah makan. Akal? Akal tak. Nah, akal tak. Engkau telah makan. Akal tak. Mana fa'ilnya? Tak. Salah? Tak. Nah, ini tak ini fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Karena dia dhamir, dia mabni. Tidak dikatakan marfu, mabni. Mabni permanen, tanda raf, tanda binaknya fathah. Nah, ini katakan dhamir rafa muttasil. Nah, demikian juga ketika menjadi naib fa'il, dia sama seperti fa'il. Bukankah ketika fa'il ta? Ya. Makanya ketika naib fa'il juga ta, dhamir rafa. Idzan kaifa taqul? Taqulin? Ukila. Enggak, ini asu'i asa'alaka. Jadi apa? A? Jadi apa? Asu'il ta. Asu'il? Asu'il ta. Ta. Perhatikan lam sebelum ta baris sukun. Demikian juga di sini harus baris sukun. Kena bersama dhamir rafa muttasil. Asu'il ta. Asu'il ta anil ghiyab. Anil ghiyabi. Naam, anil ghiyabi. Hadha huwa. Naib fa'il, hadha naibul fa'il. Ini naibul fa'il tanya. Masya Allah. Ahsan. Baik, sekarang Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini mungkin kita baik. Untuk usbul qadim ya. Iya. Karena pembahasan Ustaz. Sudah pembahasan lain ya. Iya, bentuk lain. Baik, mungkin fi soal barangkali. Baik, untuk latihan di Tamrin 7 kita tunda pada kesempatan pekan yang akan datang. Pertanyaan datang dari pesan singkat Ustaz mengenai kaidah yang dijelaskan pada halaman 33 tadi dari Abu Fajri di Jogja. Kita bacakan seperti yang dikirimkan. Yuhdafu fa'il wa yuhallul maf'ul bih wa yahallul maf'ul bih. Ya. Naam. Mungkin dia terlupa ataupun salah baca. Mahaluh marfu'an, pertanyaannya maksud dari pertanyaannya, kenapa marfu'an, apa yang menjadikan marfu'an itu masuk Ustaz? Oh, ini bertanya tentang marfu'annya, kata-kata marfu'annya. Nah, ini dia ingin membahas tentang kalimat ini. Ba'da bina'il fi'li lil majhuli. Setelah dibentuk fi'il menjadi fi'il majhul, yuhdhaful fa'ilu. Dibuang fa'il. Ini kata-kata yuhzab ini juga majhul ini. Majhul kan? Yuhzafu al-fa'ilu. Fa'il itu sebagai apa? Naibul fa'il. Dibuang fa'il. Wa yahullu mana yahullu, menempati. Apa yang menempati setelah fa'il dibuang? Al-maf'ulu bihi, maf'ul bihnya, menempati mahallahu. Mahallai maf'ala, mahallahu ay maf'ul fa'il. Mahallahu ha itu kembali pada fa'il. Paham ni? Jadi maf'ul bi menempati mahallahu, tempat fa'il, marfu'an, dalam keadaan marfu. Jadi marfu'an ini adalah hal. Ini sudah kita pelajari. Marf, kenapa marfu'ani mansub? Kenapa mansub? Karena sebagai hal. Aina sahibul halnya? Aina sahibul halnya? Maf'ulu bih. Wa yahullul maf'ulu bihi. Wa yahullul maf'ulu bih. Itu sahibul halnya. Sahibul halnya sebagai fa'al di situ. Jadi marfu'an itu hal. Nah, ini hal mufrad. Ya, bukan hal jumlah. Dia bentuk isi maf'ul. Fadal ya. Baik, nah. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan saja sebagai penutup. Mungkin dapat disampaikan sebuah kesimpulan dari pelajaran kita. Baik, Ahsan. Kesimpulan kita pada pelajaran ini yaitu satu kaidah yang dibahas adalah tentang kalimat mabni lil majhul, atau dengan bahasa kita miripnya kalimat pasif. Iya, kalimat pasif. Yaitu pertama, fiilnya bentuknya tidak seperti bentuk fiil ma'lum atau kalimat aktif. Apa kaidahnya? Kalau dia fiil madhi, didhammahkan huruf awal dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Kalau dia fi'il mudhari, didhammahkan di awal dan difatahkan sebelum akhir. Jadi ya daraba jadi duriba, yadribu jadi yudrabu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap fi'il majhul menghendaki naibul fa'il. Menghendaki naibul fa'il. Sedangkan fi'il ma'lum menghendaki fa'il, sedangkan majhul menghendaki naibul fa'il. Naibul fa'il berasal dalam kajian kita ini berasal dari maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, adapun hukumnya adalah sama seperti hukum fa'il marfu. Kalau gitu apa? Maf'ul bih yang tadinya hukumnya mansub berubah menjadi marfu karena fungsinya sudah berubah sebagai naibul fa'il, pengganti. Apa naib fa'il? Naib arti pengganti al-fa'il, pengganti fa'il, karena fa'ilnya telah dibuang. Contohnya, akalal waladu al-burtuqala, anak itu telah memakan jeruk. Nah, al-burtuqala maf'ul bih, objek. Jadi majhul apa? Ukila. Ukila, al-waladnya fa'il dibuang. Kemudian maf'ulnya menempati tempat fa'il. Jadi ukilal burtuqalu. Marfu. Tanda rafa'nya sesuai bentuk kata. Ya, tidak selamanya dhammah. Bisa alif, bisa waw, tergantung bentuk kata. Kalau dia musanna alif, kalau dia jamak mudzakkar salim, waw. Dan begitulah kalimat-kalimat lainnya. Taib, selanjutnya, kalau naib fa'ilnya dalam bentuk mu'annas, maka fi'ilnya juga harus menunjukkan mu'annas. Kembali contoh ini. Contoh apa? Akala al-waladu al-fakihata. Akala al-waladu al-fakihata. Maf'ulnya fakihata mu'annas. Ada ta marbutah. Ketika majhul apa? Ukilat. Ukilat. Pakai ta ta'nis di akhir karena fi'il madhi. Ukilat al-fakihatu. Kalau dia fi'il mudhari, tu'kalu. Nah, di awalnya ta. Tu'kalu al-fakihatu. Baik, itulah kesimpulan kajian kita dalam beberapa minggu sebelumnya sampai ini masih terkait fi'il majhul. Ya, insyaAllah usbul qadim kita akan masuk kepada fi'il, masih fi'il majhul tapi naib fa'ilnya dalam bentuk kata dhamir atau kata dan ganti. Wallahu alam. Jazakumullahu khairul jaza ala husni ishtirakikum wa istima'ikum. Wa kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.